Ada beza tak korban dengan ngekoh dari segi berapa banyak daging yang boleh dimakan oleh tuan korban dan akekoh? Korban dan akekoh lebih kurang tapi lain sikit. Korban tiap-tiap tahun sekali, akekoh seumur hidup sekali. Maka daging korban dan daging akekoh, daging korban wajib didermakan, disedekahkan mentah kepada orang miskin. Maka daging akekoh sunat disedekahkan dalam keadaan sudah bermasak. Kemudian tuan nak makan lagu mana? Daging korban Nabi ambil sedikit sahaja sekadar makan seisi rumah. Maka hak lebih daripada itu afdal disedekahkan. Lebih ramai banyak orang dapat, lebih afdal pahala korban. Contohnya dapat 9 kilo, ambil 1 kilo dan sedekah 8 kilo. Kita sedekah 2 kilo, taruh 7 kilo. Tuan gerbang. Dipanggil gerbang kepala hontak. Kemudian akekoh gitu jugalah. Lebih banyak kita beri makan kepada orang-orang, lebih afdal. Kerana maksud akekoh, iaitulah memberitahu kepada orang, yang kita dikurniakan cahaya mata dan tanda mengucapkan syukur pada Allah dengan beri makan kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita banyak sipang daripada buat gula makan ke orang, tidak afdal akekoh kita.